Konsultasi Syariah. Hukum membuat ilustrasi hari kiamat. Pertanyaan, bolehkah membuat ilustrasi untuk menggambarkan kondisi kiamat seperti sirat, timbangan amal, hari kebangkitan, termasuk surga dan neraka? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah banyak bercerita tentang hari kiamat dalam Al-Quran. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Namun Allah merahasiakan hakikat sejatinya. Allah tidak pernah menampakkan surga atau neraka atau kejadian di hari kiamat kepada para hambanya, selain para utusannya yang mendapatkan izin darinya. Tentang rahasia surga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, yang artinya, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang, sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah. Di antara penggalan khutbah, beliau menyatakan, yang artinya, sesungguhnya aku telah melihat surga, dan aku tadi berupaya meraih stan dan buah-buah darinya. Seandainya kamu mendapatkan dan memakannya, niscaya kamu tidak butuh lagi makan di dunia. Kemudian aku melihat neraka, dan belum pernah aku melihat pemandangan yang mengerikan seperti itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang berkelana di jalan-jalan mencari ahli zikir. Jika mereka telah mendapatkan sekelompok orang yang berzikir kepada Allah, mereka duduk bersama dengan orang-orang yang berzikir. Mereka mengajak malaikat lainnya, kemarilah, datangi kebutuhan kalian. Maka para malaikat mengelilingi orang-orang yang berzikir dengan sayap-sayap mereka hingga langit dunia. Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya kepada mereka, sedangkan dia lebih mengetahui daripada mereka, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, mereka mensucikanmu, yaitu mengucapkan tasbih. Mereka membesarkanmu, yaitu mengucapkan takbir. Mereka memujimu, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Mereka mengagungkanmu. Allah bertanya, apakah mereka melihatku? Mereka menjawab, tidak, demi Allah mereka tidak melihatmu. Allah berkata, bagaimana seandainya mereka melihatku? Mereka menjawab, seandainya mereka melihatmu, tentulah ibadah mereka menjadi lebih kuat kepadamu, lebih mengagungkanmu, lebih mensucikanmu. Allah berkata, lalu apakah yang mereka minta kepadaku? Mereka menjawab, mereka minta surga kepadamu. Allah bertanya, apakah mereka melihatnya? Mereka menjawab, tidak, demi Allah wahai Rabb, mereka tidak melihatnya. Allah berkata, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Mereka menjawab, seandainya mereka melihatnya, tentulah mereka menjadi lebih semangat dan lebih banyak meminta serta lebih besar keinginan. Allah berkata, lalu dari apakah mereka minta perlindungan kepadaku? Mereka menjawab, mereka minta perlindungan dari neraka kepadamu. Allah bertanya, apakah mereka melihatnya? Mereka menjawab, tidak, demi Allah wahai Rabb, mereka tidak melihatnya. Allah berkata, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Mereka menjawab, seandainya mereka melihatnya, tentulah mereka menjadi lebih menjauhi dan lebih besar rasa takut terhadap neraka. Allah berkata, aku bersaksi di hadapan kalian bahwa aku telah mengampuni mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kehebatan akhirat bahkan tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadi shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Yang artinya, aku sediakan untuk para hamba-Ku yang saleh janji indah yang belum pernah dilihat oleh mata, belum didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam batin manusia. Hadis riwayat Bukhari. Allah hanya menceritakan, namun bentuknya tidak ditampakkan, agar menjadi ujian keimanan bagi para hamba. Karena itulah, para ulama melarang membuat ilustrasi kejadian hari kiamat, apapun bentuknya. Baik kejadian kebangkitan, proses hisab, sirat yang membentang di atas neraka, timbangan atau mizan, termasuk surga dan neraka. Ada beberapa alasan yang mendasari itu. 1. Semua kejadian di hari kiamat tidak bisa dibayangkan manusia. 2. Ilustrasi yang digambarkan bisa dipastikan dusta, sangat jauh dari aslinya. 3. Akan hilang kewibawaan akhirat di mata manusia. 4. Orang ceroboh bisa lebih nekat dalam membayangkan akhirat. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang kasus orang membuat gambar kebun sebagai ilustrasi surga atau ilustrasi nyala api, seolah itu neraka? Jawaban beliau, semacam ini tidak boleh dilakukan, karena kita tidak mengetahui hakikat dari semua itu. Seperti yang Allah firmankan, yang artinya, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Dan seperti apa neraka juga tidak diketahui. Lalu beliau melanjutkan, adakah orang yang bisa membuat gambar neraka? Tidak ada satupun yang mampu. Karena itu, sampaikan bahwa orang yang melakukan tindakan semacam ini, bahwa itu haram. Meskipun sangat disayangkan, banyak masyarakat saat ini, mereka menjadikan fenomena akhirat seperti kejadian terindra yang bisa disaksikan. Keterangan yang lain pernah disampaikan Syekh Abdurrahman Al-Barraq. Hakikat dari perkara gaib, baik di masa silam, di masa sekarang, maupun di masa mendatang, tidak mungkin untuk dibayangkan, apalagi digambar. Termasuk kondisi kiamat, seperti hari berbangkit, as-sirat, mizan, seperti kejadian sebelumnya, seperti tiupan sangkakala, kejadian kehancuran besar, dan semua perubahan baik di atas maupun di bawah, dan suasana luar biasa yang mengiringinya. Demikian, Allahu A'lam.